إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga malam ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan karunia dan keutamanya kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan salah satu ibadah yang sangat penting di dalam Islam, yaitu sholat maghrib. Walhamdulillah kita lakukan dengan berjamaah. Ini salat yang lima waktu di dalam salat maghrib merupakan rukun Islam. Salat yang lima waktu adalah ibadah ataupun amalan manusia yang pertama-tama akan dihisab. Apabila salatnya baik, sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan sunnah, sunnah Rasulullah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, maka akan baik pula ibadah-ibadah yang lainnya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, apabila ibadah salatnya rusak, jelek, tidak sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, maka jelek pula amalan yang lainnya, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salat yang lima waktu merupakan pembeda antara muslim dan kafir, sehingga salat yang lima waktu ini merupakan perkara yang sangat agung, perkara yang besar di dalam agama ini, yang wajib atas seorang muslim untuk menjaganya sebagaimana diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta, jagalah oleh kalian salat-salat dan salat asar. Demikian juga kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari ini. Allah memberikan kemudahan pada kita untuk kita bermajlis dan dalam rangka bertolabul ilmi, di mana kesempatan malam hari ini sedikit ingin kami sampaikan nasihat, di mana nasihat ini terutama-tama untuk kami yang berbicara dan kemudian untuk antum semuanya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya perkara rumah tangga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk kita berislam ini secara kasah, secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, dari segala sisi, termasuk di dalamnya dalam berumah tangga. Nah, walhamdulillah, kita salafiyun. Kita salafiyun, yaitu orang yang menisbahkan kepada salaf, orang yang mengikuti salaf, orang-orang terdahulu. Nah, pengakuan kita ini hendaklah dibuktikan dalam amalan, dalam perbuatan, dalam ucapan, dalam beragama ini. Jadi jangan hanya sekedar pengakuan salafiyun, tapi dalam perbuatannya, dalam amalannya tidak menunjukkan terhadap apa yang diucapkannya ataupun diklaimnya. Namun alhamdulillah, misalkan ya, pakaian kita mengikuti salaf, ya, petunjuk Rasulullah SAW. Alhamdulillah, dalam perkara ibadah demikian juga kita mengikuti salaf. Nah, dalam perkara akidah dan seterusnya. Maka sudah semestinya di dalam perkara rumah tangga juga. Ya. Di mana rumah tangga adalah pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan, ya, yang latar belakangnya berbeda. Ya, tadinya tidak saling mengenal. Ya, tentunya bagi yang tidak mengalami pacaran, ya. Kalau yang mengalami pacaran, ya mungkin sudah saling mengenal. Ya, ala kulli hal, ya, berbeda laki-laki dan perempuan. Nah, di mana kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan tersebut, adalah dari golongan manusia, di mana golongan manusia itu tidak memiliki kesempurnaan. Tidak memiliki kesempurnaan. Jadi masing-masing daripada kedua pihak memiliki kekurangan, baik dari si fisik atau mungkin ya sifat atau mungkin harta, ya. Yani ya ada padanya kekurangan, ya. Baik. Dan adanya kekurangan dari masing-masing itu bukanlah untuk dijadikan cela, bukanlah dijadikan untuk dijadikan nam menjatuhkan, menjelek-jelekan satu dengan yang lainnya ketika terjadi perselisihan atau percekcokan atau ketika marah. Nah, tetapi hendaklah kekurangan-kekurangan tersebut saling menutupinya, bertahun untuk menyempurnakannya. Karena kita sendiri, ya, sebagai suami, sebagai laki-laki, ada kekurangan, bukanlah makhluk yang sempurna. Nah, sehingga seandainya kita sebagai suami kemudian mencela, memaki, menjelek-jelekan istri, maka yang demikian istri kita juga bisa melakukannya. Karena kita juga ada kekurangan, ada aibnya, ada cacatnya. Akan tetapi Islam tidak mengajarkan yang demikian. Ya, kejelekan dibalas dengan kejelekan, ya, untuk saling menjatuhkan. Apalagi ini dalam lingkup rumah tangga suami istri. Maafin ya, bagi yang belum menikah, ya. Berarti sebagai ilmu, ya, bagi yang belum menikah, afwan. Ya, ini sebagai bekal. Nah, taib ala kulli hal. Nah, sebagai orang yang mengaku nam salafi, menisbahkan diri pada salaf, pengikut salaf, ya, orang-orang terdahulu yang baik, maka wajib untuk menerapkan ataupun menunjukkan, membuktikan pengakuannya tersebut. Salah satunya dalam berumah tangga. Bagaimana salaf tersebut berumah tangga? Ya, nah. Tapi disebutkan di dalam hadis, yang hadis ini sering disampaikan, ya, sering disampaikan dalam khutbah nikah ataupun yang lainnya. Itu hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zaujati ahadina alaihi? Qala an tud'imaha idza tu'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadrib alwajh wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Kata Nawawi, hadis hasan, rawahu Abu Dawud. Dari sahabat Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apa hak seorang istri, salah seorang kami terhadap suaminya? Apa hak istri terhadap suaminya? Apa kewajiban suami yang harus ditunaikan terhadap istrinya? Maka Rasulullah SAW menjawab, antu ta'imaha idza ta'imta. Kamu berikan makan kepadanya. Memberikan makan kepada istrimu jika kamu makan. Wa taksuha idza iktasaita, dan kamu berikan pakaian kepadanya jika kamu berpakaian. Wa la tadribil wajh, dan jangan kamu memukul wajah. Wa la tuqabbih, dan jangan kamu menjelek-jelekan atau mengatakan semoga Allah menjelekanmu. Wa la tahjur ila fil bait, dan jangan kamu memboikot kecuali di dalam rumah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Naam. Kemudian pada hadis yang lain disebutkan, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuha ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, paling sempurnanya seorang mukmin keimanannya, paling sempurna seorang mukmin keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istri-istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan berkata Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Asy-Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan hadis yang pertama, bahwasanya para sahabat, washabatu radhiyallahu anhum, kanu idza sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa inna ma yas'alunahu liya'malu la liya'lamu faqat. Para sahabat radhiyallahu anhum dahulu mereka apabila bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka mereka bertanya itu adalah untuk diamalkan. Jadi mereka bertanya adalah untuk diamalkan, bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tapi untuk diamalkan. Khilafan lima alaihi katsirun minan nas yaum, berbeda dengan kebanyakan manusia di zaman ini. Yas'aluna liya'lamu wala la ya'mal, summa la ya'mal illa qalilan minhum. Bagaimana keadaan kebanyakan manusia di zaman ini? Mereka bertanya untuk mengetahui. Ya, untuk mengetahui. Kemudian tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Tidak direalisasikan, tidak dibuktikan, kecuali sedikit sekali di antara mereka yang mengamalkannya. Naam. Wa dzalika anal insan idza 'alima min syariatillah ma 'alima kana hujjatun lahu aw 'alaihi. Yang demikian itu bahwasanya manusia apabila dia telah mengetahui dari syariat Allah apa yang dia ketahui tersebut, maka itu sebagai hujah baginya atau akan menghujah atas dirinya. Jadi ilmu yang sudah kita ketahui tentang syariat ini, nah, maka dia sebagai hujah bagi kita kalau kita mengamalkannya. Kalau kita mengamalkan, tapi ilmu tersebut akan menghujah kepada kita kalau kita tidak mengamalkannya. Ya, nah. Baik. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya hak seorang istri, nah, terhadap suaminya atau atas suaminya, antut imaha idza ta'amta wa tasuha idza iktasaita. Kata Syekh rahimahullahu taala, yakni la takhussu nafsaka bil kiswati dunaha wala bit ta'am dunaha. Bal hiya syarikah laka, yajibu 'alaika an tunfiqa 'alaiha kama tunfiq 'ala nafsik. Kamu berikan makan kepadanya apabila kamu makan, dan kamu berikan pakaian kepadanya apabila kamu berpakaian. Yani, jangan kamu menghususkan untuk dirimu tanpa memperhatikan istrimu, baik dengan pakaian ataukah dalam masalah makanan. Istrimu adalah bagian dari dirimu, maka wajib atas engkau untuk memberikan kepada istrimu seperti apa yang kau berikan untuk dirimu. Hatta inna kathiran minal ulama yaqul idza lam yunfiq ar-rajul ala zawjati wa talabat binaqdi al-fakhs 'inda al-qadi falil-qadi ayyaftah an-nikah li'annahu qasru bihaqqiha al-wajib laha. Sampai-sampai kebanyakan para ulama berpendapat apabila seorang suami tidak memberikan nafkah terhadap istrinya, seorang suami tidak memberikan nafkah terhadap istrinya, tidak memberikan kebutuhan terhadap istrinya, baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, ya, kemudian si istri minta diceraikan, minta dibatalkan pernikahannya. Ya, si istri kemudian datang ke hakim untuk membatalkan pernikahan tersebut. Maka bagi hakim, maka hendaklah hakim tersebut membatalkan pernikahan tersebut. Kenapa? Karena si suami mengurangi hak yang wajib. Si suami mengurangi kewajiban terhadap istrinya. Ya, jadi hati-hati. Jangan antum ya makan di rumah makan ikan bakar, sate, ini dan itu, sementara istri hanya ikan garam, ya, nam sayur lalapan mentah, ya, nam sementara antum enak-enak dengan ya makanan di rumah-rumah makan. Antum tiap bulan ya paling tidak mungkin setahun dua kali atau lebih ya beli pakaian, ya harum main lah, apalagi inilah itulah, ya, pakaian-pakaian yang mahal-mahal. Sementara istri antum pakaian sudah sobek-sobek, sudah tambal-tambal, sudah combang-camping, diminta, bang, mas, ya, apa tega kau lihat pakaian istrimu begini? Yuk nantilah, sabar. Jadi istri yang soleh lah, sabar. Ya? Padahal dirinya pakainya gonta-ganti. Ya? Barakallahu fikum. Nah, tidak sepantasnya demikian. Nah, kemudian wala tadrib al-wajh wala tuqabbih. Dan jangan engkau memukul wajah dan jangan menjelek-jelekan. Fala tadribha illa li sababin wa idza darabtaha fajtanib al-wajh wal yakun darban ghair mubarih. Maka jangan kau memukul, jangan kamu memukul istrimu kecuali karena sebab. Ya, kecuali karena ada sebabnya kamu memukul itu. Dan apabila kamu memukul istrimu, maka jauhi wajah. Jangan memukul wajah. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dan hendaklah memukul tanpa meninggalkan bekas. Wah, kira-kira bisa enggak? Antum memukul istrimu tapi tidak meninggalkan bekas. Ya. Semua ini syarat yang berat. Syarat yang berat, memukul tanpa meninggalkan bekas. Kan orang memukul itu kadang sampai apa? Ya, kalau bisa sampai patah-patah. Ya, baru puas. Jangankan memukul pakai tangan, memukul pakai bibir saja kan ada bekasnya. Iya enggak? Nah, sekarang ini petunjuk Nabi SAW, jangan kamu memukul wajah. Kemudian dijelaskan juga oleh Syekh, kalau memukul apa? Jangan meninggalkan bekas, jangan melukai. Nah, hati-hati. Sekarang kita mengaku salaf, ya, mengaku salafi, pengikut salaf. Tapi terkadang amalan kita jauh daripada apa yang diamalkan oleh salaf. Ya, nah. Waqad sabaqa lana anna al-insana idza ra'a min imra'atihi nushuzan wa tarfu'an 'alayhi wa annaha la taqumu bihaqqih wa idha awwalan thumma hajriha fi al-madaji thumma darabaha darban ghayr mubarih fa idha haqqa lahu ayadribaha li wujudi sabab fa innahu la yadrib al-wajh. Kata syarah nyata sudah berlalu bagi kita bahwasanya seseorang, seorang suami, apabila melihat istrinya durhaka, ya, durhaka, menentang, istrinya tidak melakukan kewajiban terhadap suaminya, yang pertama-tama adalah nasihati. Wa idha awalan, kata syarhnya, nasihati dulu. Jangan kemudian tiba-tiba langsung pukul, langsung usir, ya, langsung cerai. Nasihati dulu. Kemudian boikot, boikot di tempat tidur. Ya, ini jangan tidur sama-sama. Ya, ini kalau wanita solehah, kalau istri yang solehah, nah, ketika sudah ditinggalkan di tempat tidurnya, ya, suami tidak mau tidur dengannya, ya, karena suatu sebab, dia akan merasa. Dia akan merasa dan dia akan minta maaf. Ya, karena apa? Karena khawatir amalan-amalannya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebab durhaka terhadap suaminya. Tapi terkadang sekarang kita sebagai suami, apakah kita sudah menunaikan hak-hak ataupun kewajiban kita kepada istri kita? Ya. Jangan merasa kita di atas angin terus. Ini istri durhaka ini, ya. Tidak mau menunaikan kewajiban. Nah, saya hajar. Saya tinggalkan, tidak usah mau tidur. Saya lihat. Dan hendaklah kita juga melihat pada diri kita. Nah, apakah kita sudah menunaikan kewajiban-kewajiban kita terhadap istri kita dengan baik? Dengan benar? Ya, nah. Baik. Ya, demikian tahapan-tahapannya. Kalau melihat istri itu, nah, durhaka ataupun tidak menunaikan kewajibannya kepada kita, pertama-tama nasihati, ya, dan nasihati dengan baik. Nah, jangan hanya dimarahi, apalagi terus kemudian dipukul, ya, kemudian diusir. Ya, nah, nasihati dengan baik. Nah, setelah itu masih menentang, masih melawan, masih berenam durhaka. Dihajar di tempat tidur. Jadi jangan tidur sama-sama. Nah, setelah itu masih menentang juga, ya, masih ya, keras kepala juga. Nah, baru dipukul. Dipukul, jauhi. Jangan memukul wajah dan dengan pukulan yang tidak membekas ataupun tidak menimbulkan luka, tidak meninggalkan luka. Ya, nah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqabih. Jangan, kata syarif rahimahullah ta'ala, La takul anti qabihah. La tuqabih, yakni jangan kamu katakan, jangan kamu mengatakan pada istrimu kamu jelek. Ya. Atau qabah Allah wajhak. Semoga Allah menjelekkan wajahmu. Ya, kalau jelek kenapa dulu mau? Ya. Ya kalau enam istrimu itu jelek kenapa dulu mau? Apa enam karena terpaksa atau karena sudah ya sudah nawar sini nawar situ, lah lamar sini lamar situ, cari jodoh sana sini, tidak dapat kemudian ah yang penting dapat. Kemudian ketika ada masalah ketika enam ya, engkau marah, engkau katakan ah, kamu itu jelek. Nah, kata Nabi SAW, jangan demikian. Hah? Jangan demikian. Nah, jangan kamu mengatakan pada istrimu kamu jelek atau semoga Allah menjelekkan wajahmu. Jangan. Ya, nah. Atau mengatakan ya, kamu dari keturunan yang jelek. Kamu dari kabilah yang jelek. Ya, kamu dari ya, suku yang jelek misalkan. Nah, jangan. Ya, nah, barakallahu fikum. Ini petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan kamu memboikot kecuali dalam rumah. Ya, kalau ada permasalahan, ya, cekcok, benar begitu. Nah, ya, silakan kamu boikot kalau memang pantas diboikot, tapi jangan kemudian dikeluarkan dari rumah, diusir. Ya. Keluar kamu, ya, pulang sana ke ibumu, ke orang tuamu. Ini rumah saya. Nah, barakallahu fikum. Jangan demikian. Kenapa? Karena kalau engkau nah, memboikotnya, kemudian engkau mengusirnya, nah, orang-orang akan tahu, maka akan jelek bagimu. Suami ini bagaimana? Hah? Tidak bisa, tidak becus mengurus istrinya. Ya? Tidak becus mengurus istrinya. Atau kenapa orang itu sedikit-sedikit cekcok, sedikit-sedikit cekcok, ah sedikit-sedikit usir istri, ya. Apalagi kalau kemudian kau mencerita-ceritakannya kepada yang lain, saya punya istri begini-begini, ah, sudah saya usir. Nah, maka yang demikian adalah kejelekanmu kamu ceritakan sendiri, kejelekanmu kamu pamerkan sendiri. Nah, barakallahu fikum. Hadis yang berikutnya, ya, yang kata Nabi SAW, akmalun nas imanan ahsanhum kulukon. Sebaik-baik atau sesempurna manusia keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan yang paling dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku, terhadap keluarga. Nama ya ikhwah, rahimani wa rahimul jami'an. Istri adalah orang yang hidup siang malam sehari-hari itu dengan kita, dengan suaminya. Karena maka sudah seharusnya istrilah orang yang pertama yang mendapatkan kebaikan kita, baik dari si akhlak ataupun dari pergaulan ataupun dari nam yang lain, dari nafkah. Jangan terbalik, kalau dengan teman ramah lah, kalau berbicara selalu tertawa senyum dan seru. Kalau dengan istri, hei ose sini, ya, kayak dengan musuh. Apalagi kalau ditambah dengan caci maki, dasar bodoh. Ya kalau bodoh diajari. Sekarang sudah enam bodoh. Kamu sebagai suaminya kemudian, ya, membodoh-bodohinya. Nah, lalu di mana pernyataan ataupun pembuktian kita sebagai salafi, sebagai orang yang menisbahkan pada salaf? Ya, kalau kemudian kita terhadap istri kita, terhadap keluarga kita yang hidup sehari-hari setiap saat, kemudian nah, akhlak kita jelek terhadapnya, sementara terhadap orang lain kita bermuka manis, padahal Nabi SAW memerintah untuk kita berbuat baik kepada istri kita. Ya, nah, ya kalau kepada teman bisa memanggil dengan suara yang masya Allah, dengan muka ramah, dengan senyum, mestinya kepada istri kita, ya, memanggil dengan panggilan yang paling baik, dengan muka yang paling ramah, dan suara yang lembut. Enam. Sungguh sangat kasihan ummah tersebut atau para istri tersebut. Ya, datang yang satu mengadu begini suami saya, yang satu enam, ya keket bengkene meregi hese cap jahe, ya ngasih nafkah, ya enam, jangankan untuk beli enam kebutuhan dapur yang lengkap, ada nasi, ada lauk pauk, ada ikan, ya untuk beli beras saja kadang kurang. Sementara ya dirinya padahal uangnya ada. Yang satu lagi suami saya ringan tangan. Yang satu lagi mengadu suami saya mulutnya kotor, mulutnya tajam, gampang memaki, gampang. Susah kasihan. Padahal mestinya kita para suami mestinya bersyukur. Kita tidak tahu istri kita itu kecilnya, ya, ceboknya tidak tahu, tidak pernah mencebokin, tidak pernah ngurus waktunya. Dan tahu-tahu sudah besar, kemudian kita datang ke orang tuanya, kita minta dikasihkan, melayani kita, mengurus kita, ya. Maksudnya kita itu bersyukur. Ya. Kita sudah besar begini kemudian diurus oleh anak orang. Ya. Sungguh nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang laki-laki mendapatkan istri. Nikmat yang sangat besar. Jangan dikufuri. Jangan kemudian dihinakan, dikecilkan, direndahkan. Waduh, istri saya kurang begini, kurang begitu. Aduh, istri saya. Haduh terus. Lah memang kamu malaikat, kamu sempurna. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi ayo ikhwah. Rahiman wa rahmian fa barakallahu fikum. Nah, berikan kebaikan itu kepada orang yang paling dekat dulu kepada kita, yaitu istri kita, anak-anak kita. Jangan terbalik. Ya. Jangan seperti lilin. Lilin nam cahaya terang benderang di sekitarnya, tapi di bawahnya gelap. Ya, kepada orang lain baik, kepada orang lain masya Allah, disanjung dipuji, padahal terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, ya, carut marut. Barakallahu, maka mari kita perbaiki akhlak kita, sikap kita, ucapan kita kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Nam sebagai bentuk, salah satu bentuk kita mewujudkan penisbahan kita kepada salafi, mengikuti salaf, karena mereka salaf sangat memperhatikan akhlak, ya, terutama kepada keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.